السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كثير طيب مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تلanjutkan pelajaran ملخص di halaman 26. ملحوظة catatan. Yang pertama, تسمى الضمة علامة الرفع الأصلية وتسمى الألف والواو علامة الرفع الفرعيتين. Yang disebut dan domah dinamakan sebagai tanda marfu yang asli atau pokok, sedangkan alif dan wawu merupakan tanda marfu yang cabang. Alba'u yang B, yarfa'ul ismul mu'talul akhiru bil alifi mislu al-fata au alba yarfa'ul ismul mu'talul akhiri, ya, isim mu'tal akhir itu marfu, mu'tal akhir dengan alif itu marfu, isim mu'tal akhir dengan alif seperti al-fata dan mu'tal akhir dengan ya semisal al-qadi, yaitu marfu dengan tanda dhamma muqaddarah pada harokat akhirnya. Selanjutnya di halaman 27, sanian yang kedua, halatur raf'il ismi, posisi-posisi isim marfu. Yakunu ismu marfu'an fi sitti halatin hiya. Isim marfu berada pada 6 posisi. Yang pertama al-mubtada, yang kedua al-khabar, yang ketiga adalah ismu kana au ihda akhwatiha wa ismu af'alin al-muqarabah war-raja wasyuru'. Yang keempat, ikhabaru inna au ihda akhwatiha. Yang kelima, fa'il. Dan yang keenam, na'ibul fa'ili. Ya, isim kana atau saudara-saudaranya itu termasuk juga isim af'al muqarrabah, roja, dan syuru. Kadzalika yakunu ismu marfu'an idha kana tabi'an lismil marfu'. Lismil marfu'un. Isim juga menjadi marfu apabila mengikuti isim marfu. Bab yang pertama, al-mubtada'u. Mubtada. Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqu fi awwalil jumlati. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Mislu az-zahabu ma'dinun. Emas adalah barang tambang. Az-zahabu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Contoh yang kedua, al-qadiyani yahkumani bil adli. Dua hakim itu memutuskan dengan adil. Al-qadiyani mubtada'un marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Contoh yang lain, al-la'ibuna mutanafisuna. Para pemain itu saling bersaing. Al-la'ibuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Selanjutnya, contoh yang lain, asyuraka'u muttafiquna. Para mitra itu sepakat. Asyuraka'u mubtada'un marfu'un bidhammati li'annahu jam'u taktsiri. Selanjutnya, al-mumarridatu rahimatun. Ya, para perawat itu penyayang. Al-mumarridatu mubtada'un marfu'un bidhammati li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Yang kedua, al-mubtada'u yakunu. Mubtada itu dapat berupa al-hamzah imma isman mu'raban kama fil amsilati sabiqah. Berupa mubtada itu dapat berupa isim mu'rab sebagaimana dalam contoh di atas. Selanjutnya, alba au isman mabniyan, atau mubtada dapat berupa isim mabni. yaitu dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan au ismu au isma syartin ila akhir. Yaitu dhamir isim syarat, isim mausul atau isim isim syarat, isim isyarah, isim mausul atau isim syarat dan seterusnya. Misal contohnya, ana arabiyyun, aku orang Arab. Ana dhamirun mabniyun fi mahali raf'in mubtada'un. Wa hadha min fadli rabbi. Dan ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Itu surat An-Naml ayat 40. Hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahali raf'in mubtada'un. Alladhi faza bil jaizati. Lahu intaju adba ra'i'in. Ya, yang mendapat penghargaan adalah yang menghasilkan karya sastra yang luar biasa. Alladhi ismu mausulin mabniyun fi mahali raf'in mubtada. Ya, alladhinya di sini adalah mubtada. Selanjutnya, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka ia yang memanen. Man ismu syartin mabniun fi mahali raf'in mubtada'un. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil ismi al-mabni fil fasli tsani. Dan akan datang penjelasannya tentang hal ini pada pembahasan isim mabni di pasal kedua. Selanjutnya, poin yang C terkait mubtada al-jim au masdaron muawwalan min an wa wal fi'li. Atau mubtada dapat berupa masdar atau masdar muawwal yang terbuat atau terbentuk dari an ditambah fi'ilnya. Contohnya, antattahidu khairun lakum, kalian bersatu lebih baik bagi kalian. Maka al-masdarul muawwalu min antattahidu ay ittihadukum, bahwasanya masdar muawwal dari antattahidu yaitu ittihadukum, masdar sorehnya adalah mubtadaun, adalah mubtada. Selanjutnya poin yang ketiga, al-mubtada'u ya'ti da'iman fi awalil jumlati ghayru annahu yajuzu an tadkhulu alayhi lamu maftuhatin tusamma lamul ibtida'i kama yajuzu an yasbiqahu harfu nafyin aw harfu istifhamin wala tu'saru hadhihi al-hurufu 'ala al-mubtada'i min haitsu i'rabuhu. Ya, mubtada itu selalu datang di awal kalimat. Tetapi ya, mubtada juga boleh datang boleh dimasuki oleh lam yang fathah atau disebut lam ibtida. Sebagaimana juga boleh didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Ya, wala tu'saru hadhil huruf, dan huruf-huruf ini tidak berpengaruh terhadap mubtada dari segi i'rabnya. Mislu contohnya. Contohnya, tazidun afdalu min am. Ya, min amrin. La Zaidun afdalu min Amrin. La Zaidun, al-lamu lamul ibtida. Lamnya itu adalah lam ibtida. Zaidun mubtadaun marfu'un bil-dhammati. Ya, artinya Zaid benar-benar lebih baik dari Amr. Sana ada lam ibtida, lam yang berada di awal kalimat, ya, dan berfungsi untuk menegaskan dan tidak mempengaruhi mubtada dari segi i'rab. Contoh yang lain, manailul matalibi bitamani. Cita-cita tidak dicapai dengan angan-angan. ما حرف نفي ما حروف نفي نايلو مبتدأ مرفوع بالضمة. Selanjutnya contoh yang lain. Hal anta najihun, ya, apakah kamu berhasil atau lulus? Ya, maka hal harfu istifhamin, hal huruf istifham. Anta domirun mabniun fi mahali rafin mubtada. Anta domir mabni pada posisi marfu sebagai mubtada. Selanjutnya poin yang keempat. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amsalati as-sabiqati haitsu anna al-qa'idata an inda al-arabi adamu jawazi al-ibtida'i bin nakirati. Secara asal, pada asalnya mubtada harus ma'rifah sebagaimana dalam contoh-contoh di atas. Karena ada kaidah pada orang Arab bahwasanya mubtada tidak boleh dari isim nakirah, tapi harus dari isim ma'rifah. Wa qad yaqa'u al-mubtada'u nakiratan fi fil halatil atiyati. Namun mubtada terkadang berasal dari isim nakirah pada keadaan-keadaan di bawah ini. Al-alif, yang pertama, idza kana mausufan, apabila mubtada'nya disifati. Mislu, contohnya, rajulun karimun indana, ada lelaki mulia di sisi kami. Rajulun nakiratun li'annahu mausufan, rajulun nakirah karena dia sifat. Al-ba'u, yang b, idza udhifa ilan nakirati, ketika diidofatkan kepada isim nakirah. Mithlu talabu ihsanin waqifun, seorang pencari kebaikan berdiri. Al-mubtada'u talibu nakiratun li'annahu udhifa ila nakiratin, mubtada talibun itu nakirah karena dia diidofatkan kepada isim nakirah yaitu ihsanin. Al-jim, al-jimu idza sabaqahu naf, idza sabaqahu nafyun, ketika didahului oleh penafi. Contohnya mislu ma zalimun najihun, tidak ada orang yang zalim berhasil. Al-mubtada zalimun, mubtada zalimun itu nakiratun li'annahu masbuqun binafyin, mubtada zalimun dan dia nakirah karena didahului oleh huruf nafi yaitu ma. Ad-dalu yang d, idza sabaqahu istifhamun, ketika mendahuluinya isi kata tanya. Contohnya hal rajulun fikum, apakah ada seorang laki-laki di antara kalian. Al-mubtada rajulun nakiratun li'annahu masbuqun bistifhamin, mubtada rajulun itu nakirah karena dia didahului oleh isim istifham. Sekian, kita nanti dilanjutkan pada rekaman selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.